لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah majelis ta'lim yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini atas izin Allah kita dapat hadir untuk menunaikan kewajiban kita salat maghrib dan salat isya berjamaah sebagaimana mestinya tiap malam Ahad kita mengadakan majelis ta'lim dan insyaallah kita masih akan melanjutkan pengajian kita pekan yang lalu. Pekan yang lalu kita masih menyelesaikan poin yang keempat di antara fungsi syahadat. Jadi sedikit saya ulangi untuk sekedar mengingatkan. Jadi yang pertama, fungsi kalimat syahadat itu atau ucapan syahadat itu atau persaksian syahadat itu yaitu untuk pembeda ya, antara muslim dan kafir. Kedua, sebagai syarat mutlak seseorang itu dapat masuk surga. Yang ketiga, fungsi syahadat itu kalimat la ilaha illallah itu yaitu sebagai syarat untuk bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Inilah pentingnya syahadat. Jadi bukan maulid Nabi ya, syarat untuk mendapat syafaat Rasulullah itu bukan memperingati maulid Nabi. Tidak ada dalilnya, kita cari sampai botak kepala kita tidak ketemu. Ya, kita cari di kitab manapun yang mengatakan orang yang memperingati maulid Nabi itu menjadi syafaat untuk bisa masuk surga. Keliling tidak ada ketemu. Tidak juga memperingati Isra Mi'raj Nabi bisa mendapat syafaat. Bukan itu. Bukan maulid dan bukan Isra Mi'raj. Ya. Tapi mengucapkan, memahami maknanya, mengetahui maknanya dan mengamalkan daripada tuntutan-tuntutan kalimat syahadat dengan benar. Ya, itu akan menjadi syafaat. Kemudian kita lanjutkan ke yang keempat. Fungsi syahadat yang keempat sebagai ismatul dam, ismatul mal. Ya. Fungsi syahadat yang keempat sebagai jaminan perlindungan terhadap darah dan harta. Fungsi syahadat yang keempat itu sebagai jaminan perlindungan terhadap darah dan harta. Di mana ketika orang-orang kafir, ya, mereka dalam keadaan kafir kemudian pada satu hari, ya, mereka mengucapkan kalimat syahadat ini dengan benar, maka otomatis terlindungilah darahnya, haram darahnya, hartanya serta kehormatannya. Jadi tuntutannya Islam ketika itu, ketika Islam itu sudah jaya di Madinah, mereka ekspansi mendakwakan Islam itu, orang-orang kafir ditawarkan tiga pilihan. Masuk Islam, ya toh? Atau kedua, tidak mau masuk Islam, silahkan agamamu tetap pada agamamu, tapi harus tunduk di bawah kekuasaan Islam, daulah Islam dengan bayar pajak. Ini yang disebut orang kafir. Kafir zimmi. Orang kafir zimmi. Orang kafir yang hidup di bawah kekuasaan Islam dengan membayar pajak atau jizyah. Ya. Kalau dia sudah bayar pajak, bayar jizyah walaupun dia kafir, maka terlindungilah ya, darahnya, hartanya, kehormatannya selama dia bayar pajak dan tunduk di bawah pemerintah Islam. Yang ketiga, kalau enggak mau pilih dua-duanya, perang. Ya, ini kalau kita buka sejarah seperti itu. Ya, jadi yang kedua, dia boleh agamanya tetap kafir, tapi harus tunduk di bawah kekuasaan Islam dengan bayar pajak. Ini disebut kafir zimmi. Nah, hari ini kita menjadi muslim zimmi. Iya, kita jadi muslim zimmi. Sudah bayar zakat, bayar apa? Ya, inilah keadaan kita ya. Ya, maka fungsi syahadat yang keempat dijelaskan oleh ulama sebagai ibu perlindungan terhadap darah dan harta serta kehormatan. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha." Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Jika dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asamu minni dima'uhum wa amwaluhum, maka terjagalah dariku, terlindungilah dariku harta jiwa dan hartanya, illa bihaqqiha, kecuali dengan hak. Ya, kecuali kalau dia melanggar aturan-aturan Islam, ya, maka itu haknya untuk dia diperangi. Ya, ini ada penjelasan. Ya, jadi itu dalilnya. Jadi, syahadat, fungsi syahadat yang keempat sebagai ismatul dam wa ismatul mal, perlindungan terhadap darah dan harta. Rasulullah mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Wa idza qaluha, ketika dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, asamu minni dima'uhum wa amwaluhum, maka terlindungilah dariku jiwanya dan hartanya, illa bihaqqiha. Jadi ketika orang kafir sudah mengucapkan ini, maka enggak boleh dia diperangi. Harus dilindungi darah dan hartanya. Ini fungsi daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi dia kafir, kemudian dia mendengar Islam, dia dakwah Islam, ketika dia sudah mengucapkan ini, maka dia tidak boleh diperangi. Ya, terjagalah darah dan kehormatannya. Ya. Tetapi ada dalil lain. Ada dalil lain bahwa mengucapkan saja belum cukup. Orang mengucapkan kalimat syahadat saja belum cukup untuk bisa menjamin darah dan hartanya untuk tidak menjadi haram, untuk tidak diperangi. Ya. Dalilnya mana? Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yubadu min dunillah, ya. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari apa-apa yang disembah, yang ditaati selain Allah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari, nah ini, dan mengingkari dan mengkafiri apa-apa yang disembah selain Allah, maka haramlah darah dan hartanya, dan perhitungannya nanti terserah Allah. Maksudnya, kalau dia sudah mengucapkan itu dan dia ingkari apa-apa sesembahan selain Allah, ya, haram harta dan darahnya. Adapun apa yang di dalam hati, itu urusan Allah. Ya. Jadi ternyata mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja tidak cukup untuk menjamin seseorang itu terjaga harta dan darahnya. Kecuali wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dia harus mengingkari apa yang disembah selain Allah. Ini dalilnya jelas. Ya, hadisnya jelas. Ya. Ini diterangkan dengan sangat jelas di dalam kitab Fathul Majid. Jadi kitab Fathul Majid ini kitab induknya tauhid daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Yang disyarah oleh Allamah Abdurrahman Hasan Alu Asy-Syeikh dalam ketika menjelaskan ya bab ya syarah syahadat ya syarah tauhid dan kalimat syahadat la ilaha illallah. Dalam bab itu dijelaskan hadis ini. Bagaimana penjelasannya? Bahwa ya kata pensyarah ini ya Syekh Abdurrahman bin Hasan Alu Asy-Syeikh ini dia mengatakan dalam kitab Fathul Majid ini bisa diperiksa ya sudah ada terjemahannya. Nah, di sini dengan kita mengetahui ini, maka tahulah kita nanti ada sebahagian orang yang menyembunyikan kebenaran ini. Disembunyikan ini. Ini enggak berani diterangkan ini, disembunyikan ini. Kita akan tahu nanti. Ya toh? Nah, penjelasan di sana tentang hadis tadi itu dikatakan bahwa seseorang itu yang mengucapkan la ilaha illallah, jika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, dia memahami isinya, ya, mengetahui maknanya, dan meyakini kebenarannya. Serta dia itu kalau berdoa, tidak berdoa selain Allah. Ya, yang Allah itu yang berhak disembah. Jadi orang, kata beliau itu, kata pensyarah ini, orang kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian membenarkan isinya, ya, meyakini kebenarannya, dan ketika dia berdoanya pun hanya kepada Allah, ya. Itu belum cukup. Ya. Itu belum cukup untuk bisa menjamin, ya, darah dan hartanya. Belum cukup. Kecuali dia harus melakukan satu perbuatan. Apa perbuatan itu? Inilah penerangan hadis. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dia harus kafir, harus mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah. Jika dia ragu tentang ini, ya, kata pensyarah ini, jika dia ragu tentang ini, ya, ragu atau tidak melaksanakan, ya, tidak melaksanakan atau ragu sekalipun, ya, tentang mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah, dia sudah mengucapkan meyakini kebenarannya, ya. Dia berdoa hanya kepada Allah, tapi dia ragu ya, untuk mengkafiri apa-apa yang disembah selain Allah, maka tidak terjaminlah darah dan hartanya. Silakan periksa kitab Fathul Majid, ya, ketika menjelaskan syarah tauhid ya dan kalimat syahadat di toko Melati dijual. Kalau tidak ada pesan Surabaya Progresif ada. Kitabnya setebal ini. Kalau mau bicara tauhid periksa di situ. Ya. Ini disembunyikan oleh orang, terutama oleh orang yang mengaku ahlu tauhid, mengerti tauhid, mengikut salafus saleh. Disembunyikan. Tidak boleh memerangi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Di Afghanistan terjadi peperangan perang saudara sesama Islam. Jadi orang-orang yang mengaku bermadhhab salaf ini mengkritik para mujahidin Afghanistan. Di Afghanistan dari tahun 78 sampai tahun 92 perang 13 tahun, 14 tahun melawan Rusia. Umat Islam itu berperang melawan orang-orang Afghanistan yang tunduk kepada seorang penguasa ketika itu namanya Najibullah. Namanya hebat. Najibullah. Najibullah ini dia berpaham komunis. Dia hendak mengkomuniskan orang-orang Islam Afghanistan. Dia ini bonekanya Rusia. Komunis ini mengarah kepada satu titik untuk mengingkari adanya Allah dan adanya agama. Itu komunis. Ya. Najibullah ini berpaham komunis. ya, berpaham komunis. Nah, orang-orang Afghanistan ini ditekan oleh Najibullah untuk taat kepada Najibullah. Yang enggak mau diperangi. Yang dipakai siapa? Polisi-polisi dan tentara-tentara Islam Afghanistan itu yang tunduk kepada Najibullah. Polisi-polisi dan tentara-tentara yang tunduk kepada Najibullah itu yang dipakai untuk memerangi rakyat yang tidak mau berpaham komunis. Akhirnya muncullah kesadaran umat. Ini saya mau ceritain, mau menjelaskan tentang subhat, ya. Mau menjelaskan tentang subhat, sesuatu yang disembunyikan. Ya. Akhirnya timbul kesadaran umat, muncullah 7 tokoh ketika itu yang menggerakkan perlawanan melawan menentang Najibullah yang mengajak kepada paham komunis. Ya, ada kita pernah dengar nama Profesor Abdurrab Rasul Khayyab, Insinyur Hikmatyar, Profesor Burhanuddin Rabbani. Bukan orang-orang bodoh itu, Pak. Bukan taman SD. Alumni Madinah itu, profesor lagi itu. Alumni Madinah itu. Mereka-mereka inilah yang menyadarkan kaum muslimin Afghanistan untuk berperang melawan orang-orang komunis, ya. Setelah manusia di Afghanistan itu sebagian mau mengikuti Najibullah, sebagian enggak mau. Yang enggak mau ditindas. Rusia masuk. Soviet, saat itu Uni Soviet. Masuk dia. Menginvasi Afghanistan. Umat menjadi makin susah. Maka 7 orang inilah yang meletupkan api jihad pertama. Termasuk Syekh Sayyab ini. Ya, Syekh Sayyab ini. Oleh orang-orang Saudi, ulama-ulama Saudi yang giginya sudah dicopotin oleh penguasa, taring-taringnya sudah dilepasin, itu berfatwa, oh itu bagaimana perang sesama Islam? Memberontak katanya. Nah itu, kata orang-orang yang mengaku bermanhaj salaf ini, itu terjadi perang saudara. Pemberontak mereka itu, memerangi pemerintah. Najibullah itu Islam, sudah mengucapkan syahadat dia itu. Dia bersyahadat kok diperangi, katanya. Perang saudara itu, katanya. Perang saudara. Sesama Islam. Nah itu. Sampai-sampai yang lucu, orang-orang yang seperti itu tuh, ulama-ulama mereka yang seperti itu, tidak mau memanggil orang Islam itu yang mau melawan komunis itu dengan sebutan mujahidin. Pemberontak dipanggilnya. Pemberontak. Ya kan? Sementara orang Rusia, Soviet sendiri, memanggil orang yang berjuang ketika itu mujahidin. Ya, mujahidin. Sampai-sampai ketika Syekh Sayyab pergi berkunjung ke Kuwait, ya, untuk mencari dana untuk jihad, itu amir-amirnya Kuwait lari semua ke Eropa, takut, nggak mau mendukung. Sampai Syekh Sayyab marah ketika itu, dia berbicara kepada salah seorang anak daripada amir Kuwait, beritahu bapakmu kalau bapakmu pulang, andai kata yang datang hari ini pemain bola terkenal pasti disambut dengan sambutan yang luar biasa. Tapi karena yang datang ini adalah orang Afgan yang berjihad, kalian lari, tidak mau membantu. Nah, kenapa mereka mengangkat jihad? Diajak untuk kafir. Nah, subhat yang ditanamkan, loh, bagaimana diperangi? Tentaranya Najibullah itu kan sholat. Najibullah kan baca syahadat. Ini subhat. Tahu subhat? Kerancuan. Nah, ini terbantah. Dengan apa terbantah? Dengan dalil yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika dia mengatakan, ya, bercerita tentang Tatar. Bangsa Tatar. Tahu bangsa Tatar? Ya. Ya. Genghis Khan. Ya, Genghis Khan itu ketika menyerang kaum muslimin ketika itu menguasai sebagian tanah-tanah Islam. Ya, umat Islam dibantai banyak. Nah, kemudian sebagian dibiarkan hidup. Nah, Genghis Khan ini ketika dia menguasai tanah-tanah Islam, ya, Dia membiarkan sebagian hidup, sebagian dibantai. Yang hidup sebagian ini yang sudah tunduk kepada Genghis Khan. Maka ketika itu Genghis Khan ini, ya, di dalam pemerintahan Genghis Khan ini, ada juga orang-orang Islam. Maka Genghis Khan ini membuat satu aturan. Ya, aturan. Ya, membuat satu aturan yang dijadikan undang-undang ketika itu. Yaitu aturan itu diambil daripada syariat Yahudi, aturan Yahudi, aturan Nasrani, dicampur dengan aturan Islam, dicampur dengan akal otak-atiknya Genghis Khan dan antek-anteknya. Dijadikan satu kitab namanya Ilyasik. Ya. Nah, ketika itu umat Islam yang sebagian akidahnya enggak mau anu tercemar, enggak mau taat kepada itu. Mereka mengangkat jihad. Saat itu khalifahnya enggak ada. Nah, ini saya mau jelaskan. Ya, termasuk subhat yang ditanamkan mereka, bagaimana kaum muslimin berjihad sekarang? Kaum muslimin berjihad di negeri-negeri Islam, tidak ada khalifah, tidak boleh. Ya. Padahal saat itu khalifahnya enggak ada. Ya, tidak ada khalifah. Masa kekosongan khalifah saat itu. Maka dua ulama inilah yang mengobarkan api jihad. Siapa dia? Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Al-Is bin Abdussalam. Dua ulama inilah yang menyadarkan orang untuk melawan Genghis Khan. Itu yang terkenal dengan perang Ainul Jalut. Pernah dengar? Ya itu. Nah, kata Imam Ibnu Taimiyah, ya, ketika itu ada juga orang yang berpendapat kenapa tidak mau tunduk kepada pemerintah, ya, padahal saat itu ada orang-orang Islam dan undang-undang Islam masih jalan. Ditentang oleh Ibnu Taimiyah, tidak bisa, itu harus diperangi. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dikatakan undang-undang yang dirancang Genghis Khan undang-undang kafir. Maka diperangi, kata Imam Ibnu Taimiyah, padahal ada orang Islam di dalamnya itu, ya. Kalau kalian melihat saya saat itu ada di barisan, ya, tentaranya Genghis Khan, sementara di kepala saya ini ada mushaf Quran, maka bunuhlah saya. Coba lihat. Kata Imam Taimiyah, kalau saja saat itu saya ada di barisan Genghis Khan, tentara Mongol, Tatar ini, dan di kepala saya ada mushaf Quran, maka bunuhlah saya. Karena apa? Dia membela kekafiran. Apa yang disebut kekafiran? Genghis Khan menerapkan aturan yang mencampur aduk antara hak dan batin. Diperangi. Itu subhat. Gak ada khalifah. Mereka mengatakan umat Islam yang berjihad di mana-mana ini batil, katanya gak boleh. Karena tidak ada khalifah. Itu terbantah. Kemudian terbantah pula orang yang mengatakan tidak boleh diperangi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, terbantah dengan apa fatwanya Imam Ibnu Taimiyah. Ya, dengan peristiwa perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Tatar. Terbantah sudah. Nah, kemudian terbantah pula ada satu ayat. Ya. Yang penting orang itu sholat syahadat, ya, harus taat. Walaupun undang-undangnya sesat, harus taat. Undang-undangnya batil, bukan undang-undangnya. Lihat orangnya, sholat, bersyahadat, harus taat. Ini subhat. Ini subhat. Ya. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, ketika menjelaskan surat An-Nisa ayat 50, coba dibaca, supaya tahu. Yang punya tafsir di rumah bisa dibuka di tafsir. Ya. Ayat 50. Oh, bukan. Bukan, bukan. Al-Maidah 50, ya. Apa hukmal jahiliyati? Ini penting. Penting untuk diketahui. Dadalahnya. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah itu yang mereka kehendaki, kata Allah? Apa ini maksud hukum jahiliyah? Coba buka tafsir ayat ini. Al-Maidah ayat 50. Hukum yang dibuat oleh akalnya manusia itu punya nilai hukmal jahiliyah. Hukum jahiliyah. Apakah hukum jahiliyah itu yang kamu kehendaki, kata Allah? Wa man ahsanu hukman liqaumin yuqinun. Hukum siapa lagi sih yang lebih benar selain hukum Allah bagi orang yang yakin? Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, termasuk ayat ini, ya, kena dengan peristiwanya Tatar tadi, yang ketika Tatar Genghis Khan kemudian diteruskan oleh anak cucunya Hulagu Khan dan seterusnya itu, mereka membuat undang-undang namanya Ilyasik, yang saya katakan tadi. Undang-undang Yahudi, Nasrani, Islam, dan dicampur dengan pendapat-pendapat akal manusia. Ya, dijadikan undang-undang. Kata Imam Ibnu Katsir, berdasarkan ayat ini, undang-undang itu kafir. Ingat ya, undang-undang itu ada undang-undang Yahudi, Nasrani, ada Islam. Kata Imam Ibnu Katsir, undang-undang itu kafir. Tolong bapak-bapak periksa ayat ini, cari toko Melati. Ya. Tafsirnya dijual kok sekarang. Periksa surat Al-Maidah ayat 50 ini. Jadi jangan menganggap ada sebagian orang mengkafir-kafirkan orang yang enggak mau berhukum. Bukan kita yang mengkafirkan, Allah yang mengkafirkan, ulama yang mengkafirkan. Enggak boleh mengkafirkan orang tanpa sebab, bisa kafir kita. Tapi Allah dan Rasulnya mengkafirkan dan menjelaskan bahwa itu kafir, masa kita harus sembunyikan? Ya, kafir. Padahal masih ada Islamnya itu. Masih ada Islamnya itu. Undang-undang itu masih ada Islamnya. Lantas bagaimana dengan undang-undang yang murni? Ya, buatan Belanda. Murni. Gak ada campuran. Bagaimana itu? Coba jawab sendiri-sendiri. Ya. Ini sudah sangat jelas loh ini. Bapak-bapak bisa buktikan sendiri. Bisa lihat. Jangan lihat terjemahannya. Lihat tafsirnya. Lihat tafsirnya. Lihat penjelasan ulama. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, orang yang berpegang kepada undang-undang Ilyasik itu kafir, wajib diperangi. Tafadhal, buka tafsirnya surat Al-Maidah 50. Kafir, wajib diperangi. Nah, mereka kok menyalahkan orang yang memerangi orang kafir di Afghanistan. Orang Rusia itu Soviet kafir. Diperangi oleh orang-orang Islam. Lah kok disalahkan orang Islamnya? Kok kafirnya dibela? Nanti bagaimana konsekuensi dengan syahadat tadi itu? Ya. Syaratnya enggak cukup dia mengucapkan, membenarkan pun enggak cukup. Meyakini pun enggak cukup. Berdoa pun kalau dia tidak syirik hanya kepada Allah, enggak cukup. Sebelum waqafara bima yu'badu min dunillah. Sebelum dia mengingkari apa yang ditaati selain Allah. Lah orang-orang yang tidak taat kepada aturan ini, ya itu kena itu. Ya, itu kena. Nah, inilah subhat yang hari ini ditiupkan. Jadi hati-hatilah kita. Ya, karena memang ya betul memang bicara tauhid, tapi ada hal-hal yang tidak disampaikan. Karena kepentingan-kepentingan. Ini saya apa adanya saya sampaikan. Dan sudah nyata ini. Ini sudah nyata. Jadi berdasarkan surat Al-Maidah ayat 50 ini. Ya, kata Imam Ibnu Katsir, aturan Genghis Khan itu, Ilyasik itu, kitab Ilyasik itu, kitab kafir. Dan orang yang berpegang kepadanya wajib diperangi. Sampai dia mau kembali kepada undang-undang Allah dan Rasulnya. Jelas loh kalimatnya. Sampai dia mau kembali kepada undang-undang Allah dan Rasulnya. Dan tidak berhukum sedikit pun kepada di luar undang-undang Allah dan Rasul. Silakan periksa. Kalimatnya persis seperti yang dia ucapkan. Ya, dia kafir kalau dia berpegang pada undang-undang Ilyasik itu. Wajib diperangi sampai dia mau kembali. Ya, hanya taat kepada undang-undang Allah dan Rasul. Dan tidak berhukum sedikit pun dengan di luar itu. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Jadi, la ilaha illallah itu bukan hanya ucapan. Itu satu akidah kita. Maka kita perlu tahu. ya, apa saja tuntutan-tuntutannya. Ya, kita hari ini, malam ini telah menyelesaikan fungsi syahadat. Ya. Insya Allah kita akan lanjutkan mulai pembahasan inti, kita akan memasuki nanti rukun syahadat. Ya, rukun syahadat. Ada rukun syahadat, ada syarat syahadat. Ada konsekuensi kalimat syahadat. Kemudian nanti ada pembatal kalimat syahadat. Ya, insya Allah, kita ke depan ini kita akan bahas rukun syahadat. Ini penting. Karena sudah isya, kita akhiri dulu pengajian kita. Insya Allah, minggu depan kita akan lanjutkan lagi pengajian kita ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.